Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita pada ayat 95 dari surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waharamun 'ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Artinya, sesungguhnya sungguh tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Ayat ini didahului dengan kata haram. Haram di sini artinya suatu yang terlarang atau tidak boleh terjadi. Bukan dalam arti kata haram dalam makna kajian fikih, tapi dalam kajian tafsir dikatakan haram di sini adalah sesuatu yang terlarang atau tidak boleh terjadi. Ala qaryatin, mungkin dimaksudkan sebuah desa atau sebuah negeri ini adalah negeri yang telah diluluhlantahkan Allah Subhanahu wa taala karena penduduknya mendustakan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ahlaknaha, kami hancurkan, kami binasakan, karena mereka membangkang dan selalu menentang para nabi-nabi Allah atau rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka dibinasakan karena dosa mereka di dunia, maka tidak mungkin di akhirat mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa diazab. Mereka harus kembali kepada Allah di akhirat kelak untuk menjalani siksaan yang abadi, karena tidak cukup hanya dengan siksaan di dunia yang bersifat sementara. Maka kalau adalah orang berpendapat mengatakan bahwa apabila di dunia sudah disiksa, nanti di akhirat kelak tidak, itu tidak mungkin, karena akhirat itu adalah yaumul hisab, hari pembalasan. Allah sangat bijaksana. Apabila kita mengatakan tidak, tapi Allah sudah mengatakan hari akhirat itu adalah yaumul hisab, hari perhitungan, maka kalau orang sudah mendapat siksaan di dunia, maka di akhirat kelak nanti dia akan mendapatkannya, karena dunia hanya sifatnya sementara, sedangkan akhirat sifatnya abadi. Bisa jadi dia terus di dalam api neraka, bisa jadi dia keluar dari api neraka, karena hitungan hari sudah berbeda. Dia di dunia dengan di akhirat, hitungan hari sudah sangat-sangat berbeda. Di akhirat, menurut kita di dunia satu hari, di akhirat bisa jadi 1000 tahun atau 3000 tahun satu hari di akhirat kelak nanti. Maka itu adalah yaumul hisab, hari perhitungan yang sangat mengerikan. Maka kalau orang mendapatkan siksa di dunia, di akhirat juga akan dapat, karena siksa di dunia hanya sifatnya sementara. Maka kita berhati-hatilah, jangan kita merasakan puas. Maka dalam hukum itu tidak bisa ditawar-tawar, karena banyak sekarang pemikiran-pemikiran bahwa ingin membentuk kuat suatu hukum yang baru, sedangkan Allah sudah meletakkan 14 abad silam. Seperti contohnya pemerkosaan, itu sudah ada tertulis di dalam Al-Quran. Rajam mi'atu jaldah, 100 kali. Maka kalau ini dikedepankan, maka itu adalah sangat bagus, karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan hukum tersebut bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita. Kalau kita dapat laksanakan ini, insya Allah Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Tapi kalau kita memakai hukum lain, maka Allahu a'lam, kita tidak tahu hal tersebut karena sifatnya nanti apabila berubah, maka keluarga yang sebelumnya kalau terjadi hukuman mati, mereka akan menuntut. Kalau terjadi perubahan lagi, lebih ringan lagi, maka akan terjadi suatu penuntutan. Maka lakukanlah hukum yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita yang akan lebih meluaskan lagi wawasan kita. Tafadhal Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik ketika Allah membahasakan keterangannya itu dengan wa haramun 'ala qaryatin ahlakna annahum la yarji'un. Tidak mungkin ya, suatu kaum yang sudah kami hancur leburkan, sudah tertanam, sudah menyatu dengan tanah, sudah tidak tahu lagi, tulang belulangnya sudah tidak tampak, semua sudah hancur, annahum la yarji'un, bahwa mereka itu tidak akan dikembalikan. Ayat ini untuk menepis keraguan dari sebahagian orang-orang yang beranggapan bahwa tidak akan mungkin manusia itu bisa hidup lagi kalau sudah hancur, sudah menyatu dengan tanah. Bagaimana bisa mengembalikan manusia yang sudah mati pada masa Fir'aun saja misalnya, sudah umurnya sudah ribuan tahun, sudah tidak tahu di mana. Itu semua sudah merupakan hal yang sangat mudah bagi Allah untuk membalikkannya, untuk menghidupkannya kembali, karena jauh lebih mudah daripada penciptaan yang memang tidak berasal dari tiada. Manusia itu awalnya diciptakan dari tiada, diciptakan oleh Allah. Jadi untuk mengembalikan manusia lagi hidup itu merupakan hal yang jauh lebih mudah bagi Allah, ya, dalam logikanya sebenarnya, daripada untuk membuat sesuatu dari hal yang baru. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Setiap yang ada di langit dan di bumi itu semuanya akan datang kepada Allah sebagai abda. Tidak ada yang bisa sok-sokan datang menghadap Allah. Semuanya pasti datang menghadap Allah. Abda dalam keadaan hamba, hina, lemah, tidak mampu berbuat apapun. Ya, kalau di dunia dia adalah seorang pejabat yang selalu dihormati, yang punya jabatan tinggi, fasilitas yang sangat mewah, kelak nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala abda, sama seperti yang lain yang tidak punya kemuliaan kecuali kalau memang dia taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya, setiap yang diciptakan oleh Allah akan datang kepada Allah, manusia yang diciptakan oleh Allah akan datang kepada Allah dalam keadaan abda. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang bisa menyombongkan diri kalau sudah berhadapan dengan Allah. Puas-puasilah sombong, dalam tanda kutip ya, dengan makna negatif. Puas-puasilah sombong di dunia ini, mendongakkan kepala ke atas ketika berjalan, karena kelak nanti pada hari akhirat tidak akan ada orang yang berani untuk mendongakkan kepalanya. Semuanya tertunduk. Ya. Yauma izi yub wa yauma taqumus sa'atu yauma izi yublisul mujrimun. Pada hari itu orang-orang yang berdosa akan menundukkan kepalanya setunduk-tunduknya karena malu, karena ketakutan dan sebagainya. Puas-puasilah bersikap berbuat zalim dan aniaya selama hidup di dunia, dalam tanda petik dan makna negatif. Ya, karena nanti dari hari akhirat nanti dia tidak akan bisa melakukan apapun kecuali pasrah menerima segala keputusan dari Allah. Kalau dia berbuat zalim dan aniaya akan dihukum keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau di dunia dia memperjuangkan kebenaran, puntang-panting untuk melakukan kebaikan, nanti pada hari akhirat dengan senyum dan wajah yang begitu sangat semeringah, dia akan mempersembahkan segala kebaikan yang dilakukannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laqad ahsahum wa addahum adda. Jangan khawatir, tidak ada satu manusia pun yang diciptakan oleh Allah yang akan tertinggal atau terlepas dari pantauan Allah pada hari kiamat nanti. Semuanya akan datang kepada Allah. Semuanya sesuai dengan jumlah ciptaan Allah. Misalnya manusia seluruhnya diciptakan oleh Allah misalnya 5 miliar, pada hari kiamat itu lengkap 5 miliar tanpa ada kekurangan, tidak setengah, tidak juga ada yang berlebih, semuanya pas. Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan pada hari itu semua manusia akan datang dalam keadaan sendiri. Tidak ada yang bergerombol, tidak ada yang bisa cari kongko-kongkonya. ya, tidak ada yang berjalan berjabatan tangan untuk menghadap Allah pada hari kiamat, tidak ada. Semuanya wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, datang sendiri dengan pikiran sendiri, walaupun di sebelahnya ada istrinya misalnya, apakah dia kenal atau tidak, tetap masing-masing dalam keadaan sendiri. Semuanya akan datang kepada Allah, semuanya akan mempertanggungjawabkan perbuatan. Jadi sadarilah itu dan coba cepat perbaiki diri kita sebelum masa itu datang. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Perdana. Jadi kesimpulannya, perbaikilah selama kita masih mampu memperbaiki dan meningkatkan amal ibadah kita, karena kita tidak akan kembali nanti apabila kita sudah di akhirat kelak nanti, yaitu yaumul hisab, akan terus berlaku dan tidak pernah akan dikembalikan ke dunia lagi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.